batu karang di biang. Iman mereka begitu kokoh, sekokoh salib putih mansinar. Putri Papua begitu indah, seindah Raja Ampat. Suara mereka begitu merdu, semerdu cendrawasih. Insanmu membawa mempesona. Tara. Dadah.